الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على النبي الكريم المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Jemaah berbakti Allah sekalian, sambil kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala limpah gunanya kepada kita, terutama sekali taufik dan hidayahnya, kerana kita masih lagi di atas siratul mustaqim, jalan yang lurus yang diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu agama Islam yang dicintai ini. Dan alhamdulillah telah selamat kita menunaikan solat fardu subuh berjemaah, dan tentu sekali kita tidak lalai daripada mengetahui akan fadilat solat subuh berjemaah sebagaimana yang disebutkan dalam maksud hadis Nabi SAW, bahawa barang siapa yang solat subuh berjemaah maka seolah-olah dia solat sepanjang malam. Dan alhamdulillah kita duduk pada pagi yang mulia ini untuk kita berkongsi, mendengar dan menguraikan satu lagi hadis Rasulullah SAW yang terdapat di dalam kitab Arba'in An-Nawawi, di mana telah kita bicarakan dalam beberapa pelajaran lepas tentang hadis innamal a'malu binniyat. Telah kita terangkan dalam pelajaran yang lepas tentang kepentingan niat, di mana antaranya ia boleh menukarkan perkara-perkara yang mubah, adat kebiasaan, menjadi ibadat yang dapat pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma sedikit yang perlu kita ambil perhatian bila kita niat dalam kita melakukan perkara biasa seperti berjalan, berdiri, duduk, tidur dan sebagainya, bahawa hendaklah perkara yang adat, perkara yang biasa yang kita lakukan itu untuk dijadikan ibadat, hendaklah ia adalah perkara-perkara yang bukan dijadikan ibadat kerana ianya sendiri. Maksudnya, berjalan kaki memang sebenarnya bukanlah satu ibadat. Semua orang akan berjalan. Jadi bila kita jadikan dia ibadat, bila kita tidak jadikan dia satu ibadat secara dirinya sendiri, tetapi ia adalah satu jalan wasilah kepada ibadat lain, maka barulah perkara yang biasa kita lakukan itu menjadi ibadat. Contohnya kita berjalan kaki dari rumah ke masjid, jadi berjalan itu adalah tujuan untuk beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan jalan tetapi jalan menuju ke masjid, sebab pergi masjid adalah satu ibadah. Begitu juga dengan hal-hal lain, baik mungkin berdiri dan sebagainya. Mungkin kalau kita duduk sekarang ini boleh diingatkan sebagai satu ibadah kerana ia satu cara untuk kita mendengar pelajaran misalnya, ataupun menyampaikan pelajaran. Jadi ada pun kita jadikan berjalan satu ibadat, kita jalan dari satu tempat ke tempat jadinya ibadat, ataupun kita jogging jadi ibadat. Dan konon-konon kita faham bahawa niat sahaja boleh tukarkan perkara biasa jadi ibadat. Ketahuilah, itu bukan yang dimaksudkan daripada kaedah innamal a'malu binniyat ini. Amalan itu dengan niat, dan yang didapat oleh seseorang itu hanyalah yang dia niatkan, bukan. Hendaklah ia tidak dijadikan ibadat kerana zatnya sendiri, tapi adalah wasilah, cara ataupun jalan untuk perkara yang lain. Jadi dalilnya bahawa kita perlu ada kaedah ini dalam meniatkan ibadat dan niatkan adat jadi ibadat adalah hadis Nabi SAW, yang mana beliau sedang berkhutbah di atas mimbar pada hari Jumaat. Maka beliau ternampak ada orang yang diri. Orang suka bila dengar khutbah apa buat? Duduk dalam masjid. Orang ini berdiri, orang lain duduk, dia seorang diri. Itu satu. Kedua, dia berdiri di tengah panas. Dia tak mau diri dekat teduh. Kita tahulah hari Jumaat, waktu Zuhur, panas. Jadi Nabi SAW tanya dia, kenapa kamu berdiri mendengar khutbah? Oh, aku berniat, aku nazar ataupun tak ingat saya lafaznya, tapi dia ingin apa? Dia bernazar untuk berdiri. Nazar, nama beliau ni, sahabatnya adalah Abu Israil. Hadza Abu Israil nazar an yaquma wa la yaqud wa la yastadhil wa la yatakallam wa yasum. Maka dikatakan kepada Nabi SAW, ini Abu Israil, dia buat macam ini sebab dia bernazar. Dia nak berdiri, dia tak mau duduk. Dan dia tak mau berteduh. Dan dia tak mau bercakap. Dan dia berpuasa, dia tak mau makan dan minum. Maka Nabi SAW dan Mahmud bersabda, muruhu falyatakallam wal yastazil wal yaku'ud wal yutimma sawmahu. Perintahkanlah beliau untuk berkata-kata, untuk berteduh, untuk duduk, tetapi teruskanlah puasanya. Jika kita lihat sahabat Abu Israil radhiyallahu anhu, dia ingin mendekatkan dirinya kepada Allah SWT melalui perkara yang biasa, adat kebiasaan. Jadi dia fikirkan kalau duduk itu biasalah, semua orang pun duduk. Kalau berdiri lebih penat lagi, lagi kalau khutbah walaupun setengah jam penat dia. Jadi dengan lebih penat, dengan lebih usaha itu, dengan niat dia akan mendapatkan pahala yang lebih. Jadi dia fikirkan itu boleh mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan niat. Asalnya diri tak ada apa-apa. Tetapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, jangan. Begitu juga berkata-kata. Kita boleh bercakap, kita tak mau bercakap, boleh saja. Tapi beliau nyangka bahawa dengan tidak bercakap itu, niat untuk mendapat pahala, dekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia dapatlah pahala. Mana-mana malu dia niat kan? Rupa-rupanya sangkaannya meleset. Bukan gitu, bukan begitu kita kita gunakan niat untuk menukarkan adat kebiasaan menjadi ibadah. Dan Rasulullah SAW kata, hendaklah dia bercakap. Kerana tidak bercakap, tidak berteduh, tidak duduk, ini semua adalah perkara-perkara yang tidak boleh kita jadikan ibadah secara sendirinya. Secara sendiri, itulah yang kita terangkan di hadis ini, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Jadi asalnya ia boleh dijadikan ibadah jika ia memang satunya wasilah untuk perkara lain. Baik, jadi ini kita kena ingatlah. Sebab tu kita pernah terangkan, kalau tak silap saya, jadi kita nak makan sesuatu, tak nak makan sesuatu, asalnya boleh. Jadi kalau kita nak makan sesuatu, nak jadikan dia ibadah, dengan syarat kita jadikan dia, kita niatkan bahawa ia adalah untuk sesuatu ibadat lain. Kenapa makan? Supaya badan lebih kuat, lebih cergas untuk laksanakan solat contohnya. Untuk bekerja, mencari nafkah, makan tu dapat pahala lebih. Dapat pahala kerana niat. Tapi setakat makan kurma je jadi ibadat. Makan kurma, semua orang makan kurma. Kalau tak ada apa-apa makan kurma je, dia tak nak. Kalau dia nak makan ataupun satu jenis ikan je, dan dia jadikan dia satu ibadat, ketahuilah itu bukan ibadat yang disyariatkan. Bukan satu ibadat yang disyariatkan. Jadi bukan mentang-mentang semua amalan itu dengan niat bahawa kita boleh niat apa juga. Tapi ada kaedahnya, itu jangan kita jadikan adat kebiasaan itulah secara sendirinya sebagai ibadat. Jadi kalau kita lihat Nabi SAW kata, hendaklah dia teruskan puasanya. Sebab apa? Puasa itu memang satu ibadat yang mendekatkan diri seseorang hamba itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, disyariatkan dalam Islam. Jadi ini menunjukkan bahawa kita tidak boleh melakukan ibadah sesuka hati kita, tapi hendaklah kita mengikut landasan syariat Islam. Kemudian satu lagi perkara, dalam kita melakukan adat kebiasaan, hendaklah kita bila melakukan adat kebiasaan nak jadikan dia ibadah itu dengan syarat-syarat tadi, kita niatkan, kita aktifkan bahawa ia adalah satu syariat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya benda ni asalnya mubah, asalnya harus, boleh. Dan siapa yang mengharuskannya, siapa yang menjadikan dia boleh? Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita tetap wala bagaimana pun mengiktirafkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadikan sesuatu itu boleh. Jadi semua hukum sebenarnya sama ada wajib, haram, makruh, sunnah, bahkan harus pun yang kita bahas haruslah ataupun bahasa Arabnya mubah, sebenarnya itu semua adalah syariat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa yang halal kita makan sebab Allah halalkan. Apa yang haram kita tinggalkan sebab Allah haramkan. Bukan kita tak mau makan ini, kita nak makan ini, kita nak buat ini, kita tak nak buat itu. Kita pula yang mensyariatkan dan kita jadikan dia satu ibadat kepada Allah SWT. Tidak boleh. Kita tetap iktikadkan bahawa perkara-perkara ini semuanya adalah syariat daripada Allah SWT. Baik, jadi kita setelah menyentuh sikit tentang niat tadi, pada subuh ini insyaAllah kita akan teruskan pada hadis berikutnya, itu hadis yang kedua. Dalam hadis 40 ini berkata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala an Umar radhiyallahu an qal bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ba'da yawmin إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه قال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت قال فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر وخيره وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان قال ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. Jadi hadis ini hadis yang panjang dan terkenal dengan hadis Jibril bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu telah berkata bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaum. Pada satu hari kami sedang duduk bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittala 'alaina rajulun shadidu bayadh thiyab. Seorang lelaki datang dengan pakaian yang putih, shadidu sawadi sya'r, dan rambut yang amat hitam. La yura 'alaihi atharu safar, dan tidak terdapat kesan perjalanan padanya. Wala ya'rifuhu minna ahad, dan seorang pun daripada kami tidak mengenalnya. Sehinggalah beliau datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi. Maka dia pun merapatkan kedua belah lututnya kepada lututnya, dan dia meletakkan kedua tapak tangannya ke atas kedua pahanya. Maka dia berkata, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, khabarkan kepada aku tentang Islam. Jadi kita lihat Umar bin Khattab menceritakan tentang perkara yang berlaku pada satu hari, seorang lelaki yang asing datang berjumpa Rasulullah SAW. Dari mana tak? Dalam keadaan yang amat segar, pakaian yang putih, kemudian rambut yang amat hitam, janggut yang hitam, datang berjumpa Rasulullah SAW dan duduk betul-betul berhadapan dengan Nabi SAW, lutut dengan lutut, tangan diletakkan atas paha, dan tidak ada kesan perjalanan. Dia, kita tak kenal dia, dia bukan orang Madinah. Siapa orang ni? Kalau bukan orang Madinah, mesti dia orang mendatang. Dan tidak terdapat kesan safar musafir pada beliau. Ini mungkin baju kotor ke ataupun berabuk, baru jalan jauh. Ataupun mungkin ada kenderaan, ada unta ke. Ini tak ada. Tahu-tahu datang dia jumpa Nabi SAW. Jadi satu pandangan ataupun gambaran yang amat pelik. Kemudian dia berkata kepada Rasulullah SAW, ya Muhammad, akhbirni anil Islam, khabarkan kepada aku tentang Islam. Dan satu perkara lagi, lelaki ini kenal pula pada Nabi SAW. Sedangkan adat kebiasaannya, Nabi SAW kalau duduk dengan para sahabat, orang yang tak kenal Nabi SAW baru datang, dia tak dapat bezakan mana satu Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Sebab pakaian Nabi SAW tu tak ada banyak beza dengan pakaian para sahabat. Biasa je. Bukanlah maknanya dia pakai sarban seorang aja, lain tak pakai sarban. Dia pakai sarban, sahabat-sahabat pun pakai sarban. Kalau dia pakai selendang, lain pun pakai selendang, sama je. Pakaian yang biasa, dan dia tidak ada tempat yang khusus. Dia bersama-sama dengan sahabat-sahabat lain. Baik. Jadi kalau orang tak kenal, tak tahu, mesti tanya. Biasa dalam hadis-hadis lain, orang kalau baru datang ke masjid Nabi SAW, nak jumpa Rasulullah SAW, mereka kena tanya orang Madinah, mana satu Nabi ni? Oh, tu je. Baru mereka pergi. Tapi orang ini tidak. Nampak macam orang masing. Tapi terus dia datang jumpa Nabi SAW, dan terus dia duduk depan Nabi SAW, lutut dengan lutut, dan letakkan kedua tapak tangannya atas paha. Di sini terdapat beberapa pandangan tentang tangan siapa yang diletak atas paha siapa. Sebab dalam dhamirnya, wa wada'a kaffayhi 'ala fahidayhi, dan dia meletakkan dua belah tapak tangannya atas dua belah paha. Adakah Jibril yang letak tangannya ke paha Rasulullah SAW, ataupun diletak kepada paha dia sendiri? Baik. Walau bagaimanapun, keadaan duduk seperti ini adalah keadaan seorang yang ingin belajar dengan Rasulullah SAW, seorang alim, iaitu Rasulullah SAW. Dan lepas itu ditanyakan kepada Nabi SAW satu soalan yang amat penting. Khabarkan kepada aku tentang Islam. Yang pertama dia tanya, wahai Muhammad. Dia tak kata wahai Rasulullah. Dan itu perkara yang bukan perkara yang biasa. Sebab Nabi SAW dipanggil dengan gelaran yang Allah SWT panggil dia dalam Al-Quran, iaitu ya ayyuhan nabi, wahai nabi, ataupun Rasulullah, ya ayyar rasul. Tapi orang ni terus panggil nama. Jadi ada sedikit apa? Sedikit kelainan di situ. Baik, walau bagaimanapun Nabi SAW menjawab soalannya. Apa itu Islam? Maka jawab Rasulullah SAW, al-Islam antashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, dan seterusnya. Islam itu adalah kau menyaksikan, tashhad, bahawa la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan sesungguhnya Muhammad itu adalah Rasulullah. Jadi itulah yang kita sebutkan sebagai rukun Islam yang pertama. Islam adalah hendaklah kita apa? Saksikan, naik saksi, itu namanya syahadah. Dan saksikan ini bukan setakat tahu saja bahawa la ilaha illallah, tiada Tuhan yang disembah, yang berhak disembah melainkan Allah. Bukan hanya tahu saja bahawa Muhammad itu adalah pesuruh Allah, tidak. Kita bukan hanya tahu, bukan hanya percaya, tapi kita kena lafazkan. Sebab naik saksi maknanya satu apa? Testimony, satu declaration. Jadi hendaklah kita ucapkan dengan suara yang boleh didengar, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dan seseorang itu tidak boleh naik saksi melainkan dia mengetahui apa yang disaksikan. Seorang tidak boleh naik saksi atas sesuatu perkara melainkan dia tahu, ada ilmu tentang apa yang dia saksikan. Kalau tak ada, tak boleh jadi saksi. Sebab tu kata ulama dalam bab mahkamah qadha, seorang saksi hanya boleh jadi saksi dengan ilmunya, iaitu sama ada dia melihat ataupun dia mendengar ataupun dia rasa ataupun dia bau. Itu namanya kesaksian yang diterima. Kalau dia kata saya sangka, saya rasa teori macam ini, itu bukan kesaksian yang diterima. Mahkamah tak pakai macam itu. Mahkamah akan tanya, kamu nampak orang ini pada sekian-sekian masa dengan kereta sebegian, misalnya lah. Ya, aku nampak. Ataupun kalau kes apa ni, cari bukti misalnya, adakah kau dengar orang ini cakap pada sekian-sekian hari begini-begini pada orang itu? Jadi itu adalah saksi dengan pendengaran. Orang buta pun boleh naik saksi, tapi dia bukan dengan mata, tapi dengan pendengaran ataupun dengan rasa ataupun dengan bau. Contoh, oh, saya bau gas pada hari tersebut. Gas apa ni? Oh, saya bau gas macam gas ini. Jadi kalau dia tak nampak lah, saya orang buta, oh ni gas LPG ni, ni gas untuk apa ni? Gas masak. Oh, rupanya ada kes apa tu? Kes arson lah, kes nak bakar rumah macam tu. Kesaksian ni boleh atau tak boleh? Jawabnya boleh. Sebab dia menggunakan panca indera, dan itu termasuk ilmu. Tapi kalau dikatakan, kamu nampak? Oh tak, saya nampak orang yang nampak. Itu awak tak nampak lah. Kamu dengar dia juga? Tak, saya dengar orang yang dengar. Saya dengar daripada dia. Atau awak tak dengar lah. Baik. Jadi itu namanya ilmu. Kalau tidak diterima satu kesaksian. Lepas tu kalau kesaksian tu dengan panca indera, maka diperiksa lah panca indera dia, sehat ke tak sehat. Kemudian kalau dia melihat sesuatu, kena lihat apakah waktunya mungkin gelap ke, jerebu ke, mungkin dia nampak salah orang ke, dia nampak macam orang ni tetapi sebenarnya orang lain. Ya, macam-macam lah, kena buktikan, jangan sampai salah. Maksudnya supaya apa? Bila satu kesaksian itu hendaklah dengan ilmu. Sebab tu dalam hal kesaksian yang paling besar sekali, yang paling agung sekali, iaitu tentang ketuhanan Allah Subhanahu Wa Taala, lebih-lebih lagi kita perlukan ilmu. Tapi kalau orang tanya, macam mana kita nak gunakan pandangan? Macam mana kita nak gunakan pendengaran ataupun lain-lain lagi? Sebab kita tak boleh lihat Allah, kita tak boleh dengar Allah berkata-kata. Jadi macam mana kita nak saksikan bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu Wa Taala? Ini dia. Dijawabnya adalah kita naik saksi dengan ilmu, dengan penglihatan dan pendengaran yang kepada sesuatu yang membawa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Iaitu kita melihat ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala sehingga kita dapat satu ilmu dan keyakinan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala wujud dan Allah Subhanahu Wa Taala lah sahaja yang berhak disembah. Dengan pendengaran kita daripada ayat-ayat Al-Quran, ataupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita naik saksi bahawa Allah adalah Tuhan yang berhak disembah. Bahawa Muhammad adalah pesuruh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita gunakan apa? Gunakan pendengaran dan penglihatan sebagai apa? Daripada ayat-ayat, bukti-bukti yang Allah SWT berikan yang begitu banyak sekali di langit dan di bumi untuk menetapkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi kalau kita lihat contoh ialah Allah SWT wujud ke tidak? Apa bukti Allah SWT ada? Dia jawabnya senang. Wujudnya makhluk-makhluk Allah, makhluk-makhluk langit ada, bumi ada, matahari, bulan dan sebagainya, ini dah cukup menunjukkan bahawa ada yang mengadakannya. Kalau kita tak nak gunakan perkataan cipta lah, ada yang mengadakannya daripada tiada. Sebab kita ni bukan mengadakan diri kita sendiri. Sebelum ni kita tak ada. Kalau kita tak tahu pasal makhluk-makhluk SWT yang lain, matahari, bulan ke, mungkin matahari daripada dulu ada, tak pernah tak ada misalnya. Tapi kita dulu ada, dulu tak ada. Dan banyak lagi perkara-perkara makhluk-makhluk SWT yang dulu tak ada, sekarang ada. Bila satu kawasan baru datang, baru dibina misalnya, tak ada pokok, tak ada apa. Baru datang orang tanam, baru kita nampak pokok. Sebelum tu dia tak ada. Ada orang yang mengadakan ni. Setakat itu je cukup menunjukkan bahawa ada yang mengadakan alam semesta. Dan yang mengadakan alam semesta ini adalah sesuatu yang amat berkuasa, yang amat agung. Dan dia ini tidak diadakan oleh yang lain. Faham? Jadi Allah SWT ataupun yang mengadakan alam semesta ini, dia tidak diadakan oleh orang lain. Tidak diberanakkan ke? Ataupun tidak diciptakan oleh Tuhan yang lain. Kalau tidak, Tuhan tu pula siapa pula ciptakan, siapa ciptakan. Jadi cuma ada satu saja Tuhan yang tidak ada permulaannya. Dan dia lah yang memulakan segala-galanya. Jadi dia menciptakan segala-galanya. Wujud saja sudah cukup membuktikan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti kita jalan misalnya, jalan raya tu biasanya dekat traffic light lah, nanti nampak apa? Bekas tayar tu, bekas tayar serut kena scratch. Apa kita boleh buktikan bahawa di tempat ini terdapat apa ni, pernah ada satu kenderaan yang lalu atas dia? Kemudian masa dia tengah break kelang kabut tu lah, kenapa traffic light merah? Kita boleh saksikan ataupun naik saksi dengan apa? Dengan yakin, dengan ini. Dengan apa? Kita tak nampak kereta tu. Kita nampak mungkin tu bekas tayar lori lah apa. Tapi oleh kita nampak bekas dia cukup untuk membuktikan ada lorinya, ada keretanya dan sebagainya. Sebab tak mungkin bekas tayar tu ada di situ sendiri. Tanpa ada benda. Sama juga kan tapak kan? Sebab tu zaman dahulu, orang tak ada kereta, orang tak ada lori bas, apalagi MRT yang berterbang. Jadi orang Arab zaman dulu naik apa? Naik unta, naik kuda. Dia orang Badui ni senang aja dia nak tetapkan bahawa Allah SWT itu wujud. Dia kata, aku lihat najis unta, aku lihat tapak kaki unta, cukup aku tahu bahawa ada unta jalan kat sini. Ini betul lah. Tak mungkin dia datang situ secara sendirinya. Mesti ada unta. Tapak kaki ada, tai unta kat situ. Ah, itulah dia. Ada unta kat situ. Dan begitu juga aku lihat langit dan bumi, pohon-pohon, batu, gunung dan sebagainya, cukup menunjukkan bahawa adanya Allah SWT yang menciptakannya. Jadi wujudnya sesuatu sudah menunjukkan, membuktikan wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Ada kisah pada zaman dahulu, zaman ulama Abu Hanifah rahimahullah taala. Dan pada zaman beliau telah timbulnya fahaman orang-orang yang menggunakan akal fikiran. Sampai-sampai dia melebih-lebih mendewa-dewakan akal fikirannya yang dirasakan hebat. Sehinggakan dia menolak akan agama. Dia menolak wujudnya Tuhan yang disembah. Maka itu pada zaman Abu Hanifah rahimahullah taala. Maka raja ataupun pemerintah penguasa ketika itu nak kata orang tu selesaikanlah pertikaian ini antara orang-orang agama, orang-orang Islam dan tokoh-tokoh orang-orang gunakan akal ni. Jadi buat satu perjanjian, bertemu satu tempat pada masa yang telah ditetapkan. Okey, kita dialog habis-habisan. Yang ini berlaku di Iraq. Jadi orang pun dah datang, pihak orang-orang yang gunakan akal ni, ulama falsafah ni, dia dah datang. Tunggu satu jam tak datang, satu jam tak datang, berjam-jam tak sampai-sampai. Siapa? Al-Imam Abu Hanifah rahmatullah alaih. Akhirnya dia datang. Orang dah bising, apa ni ulama mungkin janji lah, tak guna cakap aja apa semuanya. Gini-gini lah, orang bising-bising. Cari cara lah, nak kutuk Imam Abu Hanifah rahmatullah ta'ala. Tapi cerita ni kita tak tahu lagi cerita ni betul ke tak betul. Tapi diriwayatkan lah, dikisahkan. Tapi kita dah ambil apa ni? Ambil pelajaran daripada ni saja. Maka mereka bertanya, kenapa kau lambat wahai Abu Hanifah? Maka Abu Hanifah rahimahullah ta'ala kata, aku memang tahu kita ada perjanjian ni, tapi aku terlambat. Bukan aku yang sengaja lambat. Antara tempat aku nak sampai ke tempat ini ada apa? Ada satu sungai besar. Macam laut juga sungai dia. Jadi aku nak sampai ke sini melalui sungai, aku kena ada apa? Kena perahu-perahu pula tak ada. Jadi apa aku buat? Aku terjumpa dengan orang tukang buat kayu. Dia ada kayu banyak-banyak. Aku ambil kayu dia, aku campak kat atas air. Lepas tu aku nampak pula tukang besi, dia ada paku-paku. Aku ambil paku, aku campak satu-satu atas atas kayu tu. Kayu dah atas air, paku atas air. Lepas tu aku tunggulah. Kemudian aku naik dia sampai kat tempat korang. Sebab tu lambat. Orang kata, kau dah tak ada akal lagi ke Abu Hanifah? Apa dah jadi dengan kau hari ni? Kenapa pula? Itulah yang berlaku. Mana boleh kayu kau campak, kau campak paku, tahu-tahu dia boleh jadi apa? Jadi rakit, jadi perahu. Kamu kata tak boleh. Ia berlaku, tak boleh. Kita apa ni, perkara ni tak boleh berlaku. Kerana apa? Disusun macam itu dengan demikian rupa. Kerana tak ada orang yang buat kayunya, yang pasang kayunya dengan paku dan sebagainya. Tapi kamu tak percaya ada Tuhan semesta alam yang bukan buat rakit dengan paku, tetapi yang menciptakan langit dan bumi, matahari dan bulan, gunung galang, lautan, daratan, pohon-pohonan, haiwan dan sebagainya. Dengan begitu cantik sekali, dengan tertib sekali. Kamu kata tak ada Tuhan, semua datang sendiri. Dan kamu mengingkari apa? Perkara yang aku ceritakan tadi. Maka dengan itu tak payah lagi nak sambung apa? Sambung debate tu. Nak sambung dialog pula tak payah lagi. Jadi siapa menang? Dan cerita tu Abu Hanifah dan Allah Ta'ala telah menang dalam hujahnya. Jadi itu antara cara bukti bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala wujud. Dan ini banyak sekali kita lihat dalam Al-Quran, disuruh lihat akan langit dan bumi, ikhtilafil laili wan nahar, perubahan langit, malam dan siang, bagaimana awan bergerak ditiupkan oleh angin, kemudian turunnya hujan daripada langit dan ditimbuh apa ni, ditumbuhkan tumbuh-tumbuhan daripada muka bumi ini, kemudian dimakan oleh binatang ternakan, kita pula makan binatang ternakan dan seterusnya. Takkanlah ia berlaku sendiri. Tanpa ada yang membuatnya, tanpa ada yang mengadakannya, ini menciptakan. Baik. Jadi menetapkan wujudnya Allah SWT satu, mudahlah kita dah katakan. Kemudian nak menetapkan la ilaha illallah, bukan la rabba illallah. Ha, itu dia beza. Rukun Islam kita ucap bukan la rabba illallah, tapi kita ucap la ilaha illallah. Apa beza ni? La rabba illallah, tak ada Tuhan yang menciptakan. Rabb tu maknanya Tuhan yang mentadbirkan, Tuhan yang menciptakan, yang memberi rezeki, yang menghidup, yang mematikan. Bukan itu. Yang makna la ilaha illallah, ilah tu maknanya ma'bud, yang disembah. Jadi kita nak tetapkan bahawa Tuhan ini adalah Tuhan, satu-satunya Tuhan yang disembah, yang berhak disembah. Bahkan kita nafikan sesembahan selain Allah Azza wa Jalla. Jadi dan ini juga mudah. Sebab kalau yang menciptakan hanya Allah, yang memberi rezeki hanya Allah, yang mentadbirkan hanya Allah Subhanahu wa taala, semuanya dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita boleh menyembah selain Allah? Mana boleh? Kenapa sembah selain Allah yang tak boleh, yang tak menciptakan kita, yang tak menjaga kita? Maka ulama memberi contoh. Kalau seorang tu beli hamba, zaman dulu boleh beli hamba. Dia beli hamba dengan harga yang tinggi. Hamba tu balik ke rumah dia, tapi besok aja dia dah pergi kerja dekat tuan lain. Eh? Ni apa punya hamba ni? Patut engkau kerja berkhidmat untuk aku, aku tuan kau, sebab aku yang beli kau, aku yang lepaskan kau, aku kasih kau makan, aku jaga kau, kau pergi kerja kat tempat lain pula. Boleh tak? Tak boleh. Itu untuk manusia. Yang kita ceritakan ialah Allah SWT yang bukan membeli kita, dia mengadakan kita, mencipta kita daripada tiada. Bahkan dia menciptakan kita dan bapa-bapa kita sebelum kita semua. Jadi bagaimana mungkin kita sembah selain Allah Subhanahu wa taala? Sebab itulah tidak mengesakan, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadat, hukumnya dosa yang amat besar. Tak ada dosa lebih besar daripada itu. Itulah yang dinamakan syirik. Sebab itu dalam surah Luqman, wa idh qala luqmanu li ibnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun 'adzim. Ingatlah ketika Luqman berkata kepada anak lelakinya sedang dia menasihatinya, ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, jangan kau syirikkan Allah. Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang amat besar. Inna syirka la zulmun azim. Jadi banyak-banyak nasihat Luqman kepada anaknya yang disayangi dimulakan dengan apa? Dengan perkara yang paling penting sekali dah. Apa dia? Jangan syirikkan Allah Subhanahu wa taala. Sebab syirik adalah kezaliman yang paling besar. Tidak letak apa maknanya kezaliman? Kita menganiaya, kita mengurangkan sesuatu. Itu maknanya zalama. Makna zalama asalnya mengurangkan. Sebab itu dalam surah Al-Kahfi Allah SWT ceritakan tentang dua orang. Salah seorang daripadanya Allah berikan kemewahan, beri dua kebun. Ada pula tengah-tengah kebun tu sungai dan subur kebunnya dan sebagainya. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, tilkal jannat, tilkal jannataini atat ukulaha, tilkal jannataini atat ukulaha walam tazlim minhu syai'a. وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا. Dan kedua-dua kebun itu atat ukulaha, diberikan rezekinya cukup, buah-buahannya semua cukup. Walam tazlim minhu syai'a, dan tidak dikurangkan daripada kecukupannya walaupun sedikit. Itu maknanya zalama. Zalama maknanya kita kurangkan. Dan kami fajarna, dan kami keluarkan di tengah-tengah dua kebun itu apa? Sebuah sungai. Jadi apa makna kita bila mensyirikkan Allah, kita menzalimkan satu kezaliman yang besar, la zulmun azim. Sebab kita bila mensyirikkan Allah SWT, kita telah mengurangkan hak Allah SWT. Tasabbuhu. Itu dia. Dan satu juga makna zalama, zalim itu makna kita letakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Dan apa lagi, apa kezaliman yang lebih besar daripada kita tidak letakkan Allah SWT yang ciptakan, mentadbirkan, bukan pada tempatnya, iaitu Tuhan yang disembah, yang hanya disembah oleh hamba-hamba. Ya, sebab itulah kalimah syahadah ini, la ilaha illallah, adalah rukun Islam yang pertama. Dengan kalimah inilah seseorang itu apa? Masuk Islam. Jadi dia mesti mengucapkannya dengan waras, dengan sadar, dengan tahu maknanya, dengan yakin, bukan ikut-ikut. Jadi kalau ada orang bukan Islam, orang Cina ke apa, cakaplah la ilaha illallah, dia pun cakap la ilaha illallah, dia jadi Islam kan? Tidak. Oh, sekarang kamu sudah Islam, kamu tak boleh murtad, nanti kamu kena bunuh. Lepas tu dia pun takut. Tak ada. Itu bukan cara berdakwah. Seorang itu tak boleh masuk Islam setakat dengan mengucap aja, cakap aja. Hendaklah dia naik saksi. Sebab itu kita kata asyhadu alla ilaha illallah, bukan sebut la ilaha illallah je, dia bukan zikir. Dia syahadah, naik saksi mesti di depan orang, bukan sendiri-sendiri. Itu asal. Jadi kalau dah tak ada orang nak dengar, dia naik saksi sendirilah depan Allah SWT. Allah jadi saksilah tasbih. Sebab tu kalau orang nak masuk Islam, dia pergi jumpa dengan seorang Islam untuk dengar kesaksiannya. Jumpa imam, jumpa ustaz dan sebagainya, register. Kalau dah tak ada orang Islam, tak apalah dia. Dia naik saksi sendiri, yang saksikannya adalah Allah SWT. Dan ketahuilah kalimat la ilaha illallah adalah kalimat yang disaksikan bukan hanya makhluk-makhluk yang beriman saja. Bahkan Allah SWT dan malaikat-malaikatnya dan orang-orang yang berilmu juga menyaksikan bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu Wa Taala. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Syahidallahu, Allah telah naik saksi, annahu la ilaha illa hu, kesaksiannya adalah bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan dia. Allah sendiri naik saksi. Dan tentulah kesaksian Allah SWT paling tinggi, paling utama. Siapa lagi yang lebih yakin, lebih tahu tentang hal ini selain Allah SWT. Wal malaikat, dan juga malaikat-malaikat semua naik saksi la ilaha illallah. Wa ulul ilm, dan banyak-banyak makhluk Allah SWT disebutkan yang naik saksi atas perkara demikian adalah ulul ilm, iaitu ahlu ilmi, ulama. Jadi ulama yang betul ada ulama yang naik saksi bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu Wa Taala. Qa'iman bil qist, dan Allah SWT, dan mereka ataupun Allah SWT berdiri dengan keadilan. Jadi ulang lagi kalimat syahadah ini untuk menguatkannya, la ilaha illahu, la ilaha illahu wal azizul hakim. Dan dia lah yang Maha Al-Aziz, Maha Perkasa, Wal Hakim, iaitu yang Maha Bijaksana. Baik. Jadi itu berkenaan dengan rukun Islam yang pertama, la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahawa Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Dalam menaik saksi ini, tidak cukup dengan kalimah la ilaha illallah, kita kena sambung dengan Muhammad Rasulullah. Sebab dalam hal-hal agama, dalam hal ibadat kepada yang disembah ini, iaitu Allah SWT ini, mestilah kita mengikut satu orang saja yang Allah SWT telah endorse, Allah SWT telah kasih permission untuk diikuti oleh semua orang. Siapa dia? Seorang rasul daripada Allah SWT yang dilantik langsung daripada Allah SWT, dan namanya adalah Muhammad. Kalau kita tak kenal nama bapaknya Abdullah pun tak apa, yang penting kita kenal Muhammad. Dan kita tahu Muhammad yang mana satu, bukan Muhammad kan kat Gilang, tapi Muhammad mana? Muhammad yang dilahirkan di kota Mekah pada tahun gajah tu, yang kita tahulah dapat Al-Quran. Semua orang tahulah tentang hal ini. Hal ini tak payah nak kaji sejarah apa semuanya, sebab beritanya dah mutawatir. Mustahil perkara ni adalah perkara yang diada-adakan. Semua orang kata wujud pada satu zaman 1430 tahun dahulu lebih kurang, seorang lelaki daripada Bani Hashim, daripada bangsa Quraisy, golongan Arab, dari yang lahir di kota Mekah, iaitu namanya Muhammad bin Abdullah, sampai kepada bin Abdul Muttalib dan seterusnya. Dan silsilahnya sampai kepada Nabi Ismail, Nabi Ismail bin Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan beliau ini kita naik saksi sebagai apa? Sebagai orang pandai, sebagai saintis, sebagai apa? Sebagai rasul, rasul Allah. Itu dia. Jadi apa signifikannya rasul? Rasul maknanya dia utusan daripada Allah SWT. Utusan bawa apa? Bawa wahyu daripada Allah SWT yang di dalamnya ada hudan wa nur, petunjuk dan cahaya, yang mengeluarkan orang daripada kegelapan kepada cahaya, daripada kegelapan kesesatan kepada cahaya kebenaran dan petunjuk, daripada kegelapan kejahilan kepada cahaya ilmu, daripada kegelapan mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala kepada mentauhidkan Allah azza wa jalla. Jadi kita beribadat hanya mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau awak tak buat gitu, maknanya kesaksian itu ada kecacatannya. Sebab tu ada syarat-syarat. Dan kita sebutkan dahulu, tak apa kita ulang lagi tentang la ilaha tentang Muhammadur Rasulullah. Bila kita sebutkan Muhammadur Rasulullah, ada tiga, ada empat perkara yang mesti kita tahu dan kita lakukan. Yang pertama, tasdiquhu fima akhbar. Hendaklah kita membenarkan apa juga yang dikhabarkan oleh Rasul ini, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa juga yang dikhabarkan, kita kata betul, benar. Dan kita benarkan. Kita benarkan dengan hati kita. Walaupun susah nak masuk akal, walaupun macam pelik, tak apa, kita terima. Walaupun Nabi SAW kata nanti pada hari kiamat orang semua akan apa? Akan dibangkitkan, kemudian mereka akan melalui satu sirat, jembatan, dan di bawahnya ada api neraka. Dan jembatan itu lebih halus daripada sehelai rambut dan lebih tajam daripada pisang. Dan ada yang jalan, ada yang seperti apa? Seperti kuda yang kencang, ada seperti angin, ada yang berlari, ada yang merangkak, ada yang jatuh kat dalam. Macam mana boleh jalan atas apa? Atas rambut, lagi tipis daripada rambut. Lepas tu lagi tajam daripada pedang. Macam mana nak jalan atas pedang? Putuslah berdarah. Ini tak betul lah ni. Ini mesti jembatan biasa ni, mungkin macam expressway, crossway. Tidak. Walaupun macam tak masuk akal, kita terima semua khabar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab dia rasul, sebab kita beriman kepadanya. Jadi jika hadis itu hadis sahih, kita terima, sami'na wa ata'na. Baik. Begitu juga dengan hukum ahkam. Apa juga yang dikhabarkan, siapa buat gini dapat pahala gini, siapa buat gitu dapat dosa gitu. Kalau sahih hadisnya, kita terima. Sebab ni Rasulullah SAW yang cakap. Boleh? Tapi itu saja tak cukup. Tasdiquhu fima akhbar, ta'atuhu fima amar. Hendaklah kita taat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap apa juga yang dia amar, iaitu yang dia perintahkan. Sama ada perintah itu perintah wajib, fardu ataupun perintah sunat. Cuma perintah sunat itu tidaklah kita diwajibkan untuk mentaatinya. Maksudnya hendaklah kita buatnya seperti wajib, tapi kita anggap dia sebagai sunat dan kita jadikan dia sebagai sunat. Tapi yang wajib banyak, kita hendaklah taat terhadap perintah-perintah Rasulullah SAW. Sama ada kita suka ataupun tak suka. Dalam ibadah kita kepada Allah SWT, dalam muamalat ini boleh, ini tak boleh, ini riba, ini tak boleh, ini judi dan sebagainya, ini halal, ini tak halal, makanan ke, minuman ke, pakaian ke, semua kita kena taat pada Rasulullah SAW. Dan juga kita kena, yang ketiga apa dia? Wantiha'u amma naha'anhu wa zajar. Dan taklah kita tinggalkan wajtinam, yang kita taklah kita tinggalkan apa yang dia larang dan diancam. Sebab dia Rasulullah, kita naik sanksi bahawa dia Rasulullah. Jadi bila dia kata jangan buat ini, dia larang buat ini, dia ancam siapa buat gini, dapat laknat dan sebagainya, maka kita mesti tinggalkan. Kalau tak tinggalkan, macam mana kita nak kata ni Rasul aku, ni ikutan aku? Dan yang keempat dan terakhir, alla yu'badallahu illa bima syara. Alla yu'badallahu, dan tidaklah disembah Allah illa bima syara, melainkan dengan yang dia syariatkan. Siapa syariatkan? Muhammad Rasulullah SAW syariatkan. Bukan yang disyariatkan Nabi yang kita boleh, Nabi Isa ke, Nabi Musa ke, Nabi Ibrahim, atau Nabi-Nabi lain. Apa lagi oleh imam tu imam ni, atau wali tu wali ni, atau syekh tu syekh. Kita ni sembah Allah SWT ikut siapa? Ikut yang disyariatkan oleh Muhammad SAW. Kita jangan tengok syariat lain, kita tengok syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Kalau dia kata boleh juga ambil syariat yang ini, okeylah kita ambil. Kalau dia tak kata, kita tak payah tengok pun. Sebab syariat lain semua telah dimansuhkan. Siapa yang hidup di kalangan umat Muhammad SAW diwajibkan beribadah kepada Allah SWT, mendekatkan diri mereka kepada Allah SWT dengan syariat Rasulullah SAW. Ini kita namakan ikut apa? Ikut sunnah. Yang besar, yang kecil, ibadat yang biasa-biasa, sampai ibadat yang besar-besar seperti wuduk dan seterusnya, taat mengikut cara yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ataupun menerusi imam-imam ataupun ulama-ulama yang membawa kepada syariat yang dibawa, yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang kita tak mampulah nak kaji hadis, nak congkil hukum dan sebagainya, kita tak mampu. Jadi apa kita buat? Kita belajar dengan ulama yang bawa daripada Rasulullah SAW. Jadi kita tanya lah, kenapa buat gini, kenapa buat gitu, apa dalilnya? Oh hadisnya begitu, oh hadisnya begini, okay. Tapi kalau apa dalilnya? Tak apa, ni bagus apa kita buat macam gini. Oh ni tak bagus kita buat macam gini. Nah, ini tak boleh kita ikut lah. Sebab itu bukan syariat Muhammad SAW. Lagi-lagi kalau ada macam lah dengan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Itu rukun Islam yang pertama. Tersambung sikit lagi, wa tuqimus solah. Rukun Islam yang kedua, Nabi SAW jawab soalan Jibril, dan hendaklah kau dirikan solat. Kita lihat, kita lihat Nabi SAW tak jawab wa ta'ala as-salat au tu'addi as-salat, kau buat solat, kau kerjakan solat. Tidak, Nabi SAW kata kau dirikan solat, iqamah as-salat, kau tegakkan solat. Tegakkan dia sampai dia tegak, sampai dia tak jatuh. Tegak maknanya dia tetap. Nah, ini perlu syarahan yang panjang apa maknanya iqamah tu solat. Dirikan solat bukan maknanya waktu solat berdiri. Tapi mendirikan solat artinya kita tinggikan solat itu, kita naikkan dia dengan sebaik-baiknya, dengan sesempurna-sempurnanya. Dan pertama sekali kita laksanakan semua solat yang diwajibkan oleh Allah SWT pada waktu-waktu tentu sekali. Kalau belang-belang, ini bukan iqamatus solat. Kalau seminggu sekali lagi teruk, ini lagi teruk. Kalau setahun sekali, kedua kali, ini lebih teruk lagi. Ini bukan iqamatus solat. Maknanya rukun Islam kedua dia ada problem besar. Kemudian hendaklah juga dia tunaikan solat-solat sunat. Sebab itu juga solat. Dan dengan solat sunat baru tegaknya apa? Secara sempurna. Tak tegak terus, tegak secara sempurna solat-solat fardu. Kemudian daripada sudut masanya, daripada sudut cara solatnya, daripada sudut rukun-rukunnya, sama ada rukun-rukun fi'li ataupun rukun-rukun kauli, semuanya kita lakukan sesuai dengan syariat di bawah Rasulullah SAW, barulah kita dinamakan telah menegakkan atau mendirikan solat dengan khusyuknya, dengan apa semua. Baik, jadi kita sebutkan tadi dua sajalah, syahadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dan iqamus solat wa tuqimus solat, dan sebutkan zakat dan seterusnya. Sebelum kita berhenti, ingin saya sambunglah terjemahan hadis ini untuk dapatkan gambaran saya. Tapi secara detail kita ambilkan sebagian yang atas saja. Itu kemudian dikatakan, dan kau keluarkan zakat, dan kau puasa bulan Ramadan, dan kau haji ke Al-Bait, iaitu Baitullah, in istata'ta ilaihi sabila, jika engkau mampu pergi kepadanya. Qala sadaqta, maka orang yang pakai baju putih, yang janggut, yang rambut hitam itu kata apa? Telah benarlah engkau. Maka Umar berkata, qafa ajibna lah, kami terasa pelik terhadap yas'aluhu wa yusaddiqu, dia tanya pada Nabi, dia pula yang benarkan. Macam ni dia tanya ke apa? Qal fa akhbirni 'anil iman, maka dia tanya lagi satu soalan. Tak cukup satu, dia tanya lagi satu. Maka khabarkan kepadaku tentang iman. Maka jawab Nabi SAW, antu'mina billah, kau beriman kepada Allah dan malaikat-malaikat dan kitab-kitab dan rasul-rasulnya dan hari akhirat, dan kau beriman kepada qadar yang baik daripadanya dan yang tidak baik. Kata orang itu, sadaqta, telah benarlah engkau. Kemudian dia tanya lagi, fa akhbirni 'anil ihsan, maka khabarkan kepadaku tentang ihsan. Maka jawab Nabi SAW, an ta'budallaha ka'annaka tara, ihsan adalah engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya. Kalau nak menyembah lagi, seolah-olah engkau sedang melihatnya, ka'annaka tara, present tense. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka, jika engkau tidak melihat maka dia melihat engkau. Oh, itulah ihsan. Maka dia bertanya lagi, fa akhbirni anisa'ah, khabarkan kepadaku tentang as-sa'ah. As-sa'ah itu adalah hari akhirat. Qal, maka jawab Nabi SAW, mal mas'ulu anha bi'a'lama min as-sa'il, tidaklah yang ditanya tentangnya lebih pandai daripada yang bertanya. Apa mana dia? Kau tanya aku tentang hari kiamat, aku ditanya, engkau yang bertanya, aku tak lebih pandai daripada engkau tentang hari kiamat. Aku pun tak tahu, engkau pun tak tahu. Kalau engkau tahu sekian gitu, aku tahu sekian gitu je. Kita lihat daripada soalan-soalan ini yang Nabi SAW jawab cuma tiga, tentang Islam, iman, ihsan. Tentang hari kiamat Nabi SAW tak jawab. Menunjukkan Nabi SAW pun tak tahu tentang hari kiamat. Ini tentang bila hari kiamat. Maka Jibril bertanya lagi, fa'akhbirni an amaratiha, maka khabarkan kepada tentang tanda-tanda. Maka jawab Nabi SAW, antalidal amatu rabbataha, tanda-tandanya adalah apabila seorang amah, seorang hamba perempuan melahirkan tuannya. Wa antara al-hufatal 'uratal 'alata ru'a'a sya'i yatatawaluna fil bunyan, dan apabila kau lihat al-hufat, orang yang tak pakai kasut, orang yang tak pakai baju, penggembala kambing dah mula meninggi-ninggikan bangunan, membina bangunan yang tinggi-tinggi. Itulah jawab Nabi SAW tentang apa? Tanda hari kiamat. Ha, ini Nabi SAW boleh jawab. Tanda dia boleh, tapi bila dia tak boleh. Maka kata Umar bin Khattab, "Tsumman talaq." Kemudian dia pergi. "Falabithu maliyan," maka aku berdiam beberapa ketika. Kemudian beliau bertanya padaku, siapa? Nabi SAW tanya pada siapa? Pada Umar. "Ya Umar, atadri mani sa'il?" Wahai Umar, kau tahu siapa yang bertanya tadi? "Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam." Jawab Umar, "Allah dan Rasulnya lebih mengetahui." Qal, maka kata Rasulullah SAW, "Fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum." Sesungguhnya itu adalah Jibril yang telah datang kepada kamu untuk mengajar kamu agama kamu. Jadi Umar pun tak tahu siapa. Sampai Nabi SAW khabarkan bahawa yang datang tu rupa-rupanya bukan manusia, bukan orang asing mana, tapi dia datang daripada daripada langit. Dia adalah seorang malaikat Allah SWT, iaitu Jibril AS yang datang selalu bawa wahyu kepada Rasulullah SAW. Hari ini orang ramai dapat lihat malaikat di masjid Nabi SAW, tapi bukan dalam bentuk aslinya. Kalau dalam bentuk asli, orang dah kelam kabut, dah menggeletar. Tapi dalam bentuk apa? Dalam bentuk manusia. Dan dia datang untuk apa? Supaya orang tengok malaikat. Supaya orang buat cerita surat khabar malaikat datang Madinah. Tidak, dia datang ada tujuan. Tujuan yang amat penting sekali, iaitu dia datang kepada kamu wahai para, wahai sahabat, wahai orang-orang beriman, untuk mengajarkan kamu. Dia ajarkan kamu direct ni daripada apa? Daripada langit. Apa dia ajar? Dinakum, agama kamu. Masya Allah. Alangkah beruntungnya orang-orang Islam. Begitu jelas akan agama Islam. Dengan hadis ini, dah tak ada hujah lagi kalau orang masih tak tahu apa itu Islam. Orang masih tak kenal lagi apa itu Islam. Masih was-was lagi apa itu Islam. Sampaikan ada Islam moderate lah, Islam ekstremis lah, Islam lembik lah, apa. Islam ini aja, tak ada lain. Tak ada ekstremis, moderate apa. Islam ini satu je. Islam adalah yang Islam yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, dan juga yang diterangkan secara revision, secara apa ni, secara kata orang kesimpulan summary daripada Jibril alaihissalam secara langsung. Tapi bukan dalam bentuk A, B, C, kan? Dalam bentuk soal jawab. Dan kita tahu antara cara yang paling baik untuk menyampaikan satu maklumat ilmu adalah dengan bertanya, kemudian dia jawab. Kemudian kita betulkan dia atau kita salahkan dia lah. Maka tidak ada hujah lagi selepas ini kalau kita tak tahu apa tu Islam. Jadi kalau orang nakkan Islam tu, cukup aja dah pakai baju raya, pakai songkok apa semuanya, pergi sembahyang raya atau pergi solat Jumaat saja. Oh, dia banyak dia tak tahu tentang Islam. Kalau dia tak tahu makna la ilaha illallah, apa tu tauhid, apa tu syirik lagi dahsyat. Dia kata tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah SWT, tapi dia sembah jin, dia sembah dukun-dukun. ataupun dia minta kepada selain Allah SWT, wali ke apa, ini tak faham la ilaha illallah tu apa makna. Kalau dia kata bahawa Islam itu adalah syahadah Muhammad Rasulullah, tapi dia bila beribadat ikut suka hati dia je, ataupun ikut grup dia je, ataupun ikut tuan guru dia saja, yang bersalahan dengan sunnah Nabi SAW, ini tak faham apa agama Islam. Sedangkan Jibril dah datang untuk terangkan kepada kita agama kita. Jadi terdapat banyak faedah dan huraiannya insyaAllah, yang kalau sempat pada pelajaran-pelajaran akan datang. Jadi kita berhenti di sini dahulu. Semoga apa yang kita dengar menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita, dan bahkan duduk kita di sini semuanya moga-moga menjadi amalan yang soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan satulah saya ingat nak sampai ya. Tahu tak Rasulullah SAW bila lepas subuh, satu zikir yang dia tak pernah tinggal dan sepatutnya kita ikutlah sunnah Nabi SAW ni, apa dia? Senang je, tiga perkara yang Nabi SAW minta selepas subuh. Sekarang masih boleh lagi lah, iaitu Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Dalam hadis yang sahih, iaitu wahai Allah, aku minta pada engkau ilmu yang bermanfaat dan rezeki yang tayyib, rezeki yang baik, dan amalan yang diterima, yang makbul. Setiap hari Nabi SAW minta ni tiga perkara, menunjukkan mesti minta ilmu, mesti nak dapat ilmu manfaat. Tiap-tiap hari mesti ada ilmu, mesti belajar lah. Ilmu tu bukan datang macam itu, mesti nak belajar. Dan setiap hari mesti nak dapat rezeki. Kita tiap-tiap hari mesti nak makan, minum, pakai apa semua tu rezeki. Kalau tak Allah tak bagi, kita binasa. Dan yang ketiga, kita mesti beramal. Tapi bukan sebarang amalan yang kita mahu. Kita mahu amalan yang diterima oleh Allah SWT. Jadi kita minta wa amalan mutaqabbala. Masya Allah, cantik betul zikir Nabi SAW. Sebab tu kalau zikir, kalau doa datang daripada Nabi SAW, memang cantik. Sikit tapi maknanya banyak. Tak panjang-panjang-panjang. Baik, mudah-mudahan saya rasa kita berdapat lah. Tak payah nak tulis-tulis, senang je. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Kita baca lepas subuh. Tak kira lah lepas solat ke ataupun duduk ke. Kalau kita takut lupa, baca lah lepas zikir-zikir solat tu. Wallahu a'lam bissawab. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.